selalu menertawai hidupku yang hina ini berteman dengan seorang gadis. Mengapa semua manusia menghina kehidupannya, mencari nafkah hidupnya sebagai seorang pramudia? Semua itu tiada arti bagiku, ku anggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun hinaan ini ditujukan pada diriku, namun ku selalu tersenyum karena cintaku suci padanya. Semua itu tiada arti bagiku, ku anggap sebagai penguji imanku. Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku, betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun ini ditujukan pada diriku, namun ku selalu tersenyum.